Selamat.

did. Thank you.

Tapi mengapa di belakangku kau duakan hati ini yang hanya untukmu, hanya untukmu. Kan pergi jauh tinggalkanmu, walau hati dari diriku. tapi cintaku suci untukmu. Berlari, berlari.